itu. Jadi si il kok burine blok il. Sing goblok iki kowe iki lho. Oh alah. Iki lho kowe goblok kowe. Nempel tuku sithik jenenge nempel. Nyolong sithik jenenge ngutil. Ngutil. Bayar sithik jenenge nempel. Nyicil goblok. Anak gobloke nae. Kok apa ya? Pecah sithik jenenge cuwil. Kurang sithik jenenge ndi bisa. Sabar. Aku mau surat gelem nulungi awakmu. Ya, Pak. Awake dhewe wong telu iki sakben-ben. Oh iya. Iki kalah aku. Ya, oleh. Dolangi moso pecah cita jenenge. Pecil. Pecil iki. Moso utang iki pecah loro. Pecah sithik jenenge cuwil. Kurang sithik jenenge gumpil. No. Sedekah sithik jenenge cetil. Mangan sithik jenenge nitil. Nyenggol sithik jenenge jawe. Goblok ya kepercal-percil wae. Barang asin jenenge upil. Lah nek anak kodhok percil. Nyenggol sithik jenenge jawe. Nempel sithik jenenge kantil. Nakal sithik jenenge metake. Anak paling cilik jenenge Lakil. Ora genep jenenge janjil. Ora genep percil hoho lah jenenge. Ditak-titeni pokoke. Dinggo mlaku jenenge sikil. Lara mata jenenge timbil. Regete irung jenenge upil. Kupile sapa? Pelawak paling bosok jenenge pas-pas. Il lo jeneng. Innallaha ma'a sabirin. Anyel-anyel jenenge cenil. Iya. Tak titeni pocok ana petune kae. Tak titeni sembuh apa sing. Mana apa wedok ngetan sithik payu. Sabar, Cil, sabar. Payu ketune iki lho ditunggu. Kayak aku iki nyanyi lagu kembang kantil kae yang burine yo il. Kembangane sapa dadi to, Pak? Kembang kantil. Nggih. Manten nanyar di ring bedil. Ono celeret tipon jundil. Aku kaget cekelan kini. Pecah pembebas. Aku lah seneng ngono kuwi. Seneng, Mas. Aku ndak suka aku. Ndak suka aku itu ya. Kenapa saya mulai dengan cara seperti ini, Mas Percil? Nggih. Bahagia itu baik. Saya ulangi, bahagia itu baik. Tapi lebih baik adalah ketika kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain dengan kebaikan kita. Nah, saya hari ini melihat banyak orang Islam yang merasa baik tapi justru merugikan. Contoh, saya kemarin di-tag di akun Instagram saya, bagaimana ada persekusi orang beribadah di gereja di Bandar Lampung. Saya mikir begini, hak kamu untuk melarang orang beribadah itu apa? Kalau saya sederhana kok, menjadi penting itu baik, tapi menjadi baik lebih penting. Persoalannya adalah banyak orang merasa sok penting, padahal tidak penting. Otakmu orang nyandak mesti ini gitu. Uangnya dia mau ngulek rumah saya ya. Iya berarti. Gaib, ya wes. Punten paham apa ora? Paham. Eh, ora mungkin. Lah cecil. Ki opo wis beda wis aku. Kita membicarakan kebaikan ora cetil. Lah iki, timbangane cetil mending kebaikan, ngoten lho, Pak. Aku suwe-suwe melu pekok kaya kowe iki aku. Ketoke anu IQ mu ra nyandak wong loro. Ra nyandak, ra nyandak. Lho lho sing paling nyandak delon kok lho. Wong mukeh lungguh lah kok muwatek bakul tahu lho. Jenra sopan. Padahal bakule tahu wetenge gedhe lho. Awakmu ngerti lak wong wetenge gedhe iki ngopo? Lho, lemu. Ora. Wong lak wetenge gedhe biasane manuke cilik. Tapi bakule tahu lak manuke cilik. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya muliakan, yuk kita belajar Islam itu apa sebenarnya. Sehingga jangan Anda merasa sok islami tapi justru merugikan Islam. Islam itu kan secara harfiah dimaknai artinya apa? Tunduk. Islam itu patuh. Islam itu pasrah.

Karena tersangka itu lemah, pengacara yang membela. Nah, maka dalam konsep itu saya bilang, saya gak pernah setuju dengan istilah pembela Islam. Kenapa? Karena Islam itu sempurna. Kalau kita membela Islam, berarti apa? Kita menganggap Islam itu tidak sempurna. Yang namanya yang lemah itu minta tolong kepada yang kuat. Maka ketika saya podcast, ditanya, Gus, setuju enggak dengan bahasa membela Allah? Saya bilang, Allah itu tidak butuh dibela. Kenapa? Karena Allah itu maha kuwi, maha kuat. Allah itu maha besar. Allah itu raja di raja. Kok kita mengatakan membela Allah, berarti seolah-olah kita lebih kuat dibandingkan Allah. Kalau kita mengatakan membela Islam, berarti kita mengatakan Islam tidak sempurna. Padahal Islam itu sempurna, yang tidak sempurna kita. Makanya dari dulu kenapa saya nggak setuju dengan front pembela Islam. Karena bagi saya yang butuh dibela bukan Islam, tapi orang Islam. Contoh di Rohingya, ada kasus orang Islam dibakar teraniaya, kita bela. Seandainya di satu tempat orang Islam dianiaya, dizalimi, kita bela. Artinya apa? Yang dibela itu orang Islamnya, bukan Islamnya. Maka gak ada istilah front pembela Islam. Yang ada front pembela Muslim. Bagaimana dengan nahnu ansarullah? Kami adalah penolongnya Allah. Bukan dalam rangka secara maknawi, secara arti lugawi kita membela Allah. Tapi bagaimana cara kita membela Allah? Dengan melaksanakan perintah-perintah agamanya. Itulah alasan kenapa agama itu didesain banyak aturannya. Saya pas di Bali, Cak Percil, saya selesai kajian kebangsaan di Polda Bali, saya istirahat di Pantai Kuta. Ada cewek dari Australia sedang sumur susu dijemur. Ini lho ceritanya api. Ini dengar lah api ini ceritanya api larang. Datang dia, ternyata dia follower Instagram saya. Begitu lihat saya, dia datang dengan pakaian super minim. Lah gila mah. Mong simpakan karo kotangan. Asik. Cerita api. Cerita ngono iki. Cerita api. Iki bener. Begitu dia datang, simpakan kotangan tok. Nggih, nggih. Untung saya pakai kacamata hitam. Sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan. Nggih, nggih. Ternyata dia follower saya. Gus Miftah, I will to ask you. Oh, ya, jangan ngerti awak mulu. Wah, jangan. Oh, lu tekan Hong Kong gue. Lah, Hong Kong rata ampil kok. Oh, di penjara kok. Gila-gila. Ini kenapa bahasanya apa nih? Gus Miftah, I will to ask you. Gus, saya pengen tanya kepada Anda. Oh, no. Gus gini, tak semakin nganggu bahasa Indonesia pilih. Lah, Inggris mawon. Oh, lu song gaya. Inggris mawon. Bahasa Inggris gampang kok. Kok iso gampang? Man? Buku bahasa Inggrisnya. Buku tipe. Ketepuk. Tak cari. Jam tangan bahasa Inggris eh? Clock. Jam tangan rusak? Clock. Ah, saya sama neh. Eh, untuk neh. Kuda data pik. Rusak. Kuda rusak. Rongosok. Gantian Hengki. Rusak apa? Rusak. Kucing bahasa Inggris eh? Cat. Kucing sikile papat. Cat bien, kalau benar cat bien. Kucing apa? Cat. Terus ireng black mati. Dead. Terus kucing ireng mati. Black cat dead. Ya kui. Ya kui. Ben ben miss ben. Inggrisnya bosok ben. Diremak nih pisan Inggrisnya. Ya tak cerita nih orang cawe itu sih malah lalu. Lali aku. Lali aku. Terus bang, lagu cerita cewek seksi masih akan nggak kuat, mila mudun panggung. Hari gue iya, hari gue liat sabun gitu. Alah, apa yak yak? Cepian, sakit ya. Casuki kau mana era payu? Alah, sesuatu yang mager. Ya boh, ya tak dolan. Kulake matamu. Ora mata dolane, jak dolan ora. Pripun nah, niku? Akhirnya perempuan ini tanya sama saya begini, Gus Miftah, saya mau tanya sama Anda, kenapa agama Islam itu banyak aturannya? Ini yang tanya ini mbak-mbak ateis, dia nggak percaya dengan Tuhan. Kenapa agama Islam itu banyak aturannya? Dia saya tanya, buktinya apa mbak? Coba soal pakaian perempuan, kenapa ada diskriminasi dengan perempuan? Perempuan diatur sedemikian rupa, harus nutup aurat, pakai jilbab dan lain sebagainya. Ketika laki-laki senang dengan perempuan, kenapa harus dilamar? Kemudian akad nikah pakai mas kawin. Beda dengan kami orang Australia, dia bilang. Kami mau pakai pakaian seperti apa, gak ada urusan. Mau cuman pakai pakaian kayak apapun, kita gak ada yang ngurus. Dan gak ada aturan, bebas. Ketika laki-laki senang sama perempuan, gak perlu dilamar, ya cukup kumpul. Maka muncul istilah summon leaven. Kalau bahasanya orang kurung, kumpul kebo. Hati-hati anak-anak di Klaten, jangan sampai Anda kumpul kebo, karena kalau sampai punya anak namanya gudel. Nggih. Lah iya toh? Nggih, anake kebo jenenge sapa? Gudel. Kula tawane dhuwit dicelengi mau ditabung. Mas celengi toh? Salah. Lah diwene dhuwit kudune ditabung. Lho, celengi, Pak. Ku tabung. Lah kok saged? Buktine ana bayi tabung ora ana bayi celeng, goblok. Orang nyantai otaknya. Nah, apa jawaban saya atas pertanyaan wanita ateis ini? Saya bilang, iya mbak, benar. Kenapa agama itu banyak aturannya? Saya pikir kalau ngomong agama itu aturan, tidak hanya Islam nih. Semua agama pasti punya aturan. Gak mungkin, wong agama itu memang didesain banyak aturan. Mana mana aturannya lawang Islam, dino Jumat ke masjid. Lawang Kristen, dino Minggu ke gereja. Ya sudah, sesuai dengan aturan saja. Pertanyaannya adalah, kenapa agama itu didesain banyak aturannya? Jawabannya, karena manusia banyak maunya. Makanya kemauan-kemauan manusia harus ada aturannya. Kayak jenak di ini. Awalnya dia aturannya apa? Diundang karo Raja Wali. Ya bener. Aku kon ngaji, awakmu kon ngelucu. Nggih. Mila undang-undangnya aku ra kenal luwe lucu tinimbang awakmu. Lah sampai aku luwe lucu karo awakmu jelas. Kowe ra bakal nampa amplopmu. Nggih, Pak. Dan sorry, Dad. Dan bapak-bapak yang di belakang, sorry ya. Kita semuanya berada di atas panggung yang sama, ya, tapi ya, dengan amplop yang berbeda. Santai, Mas, santai. Lah masalah iki aku sing ngatasi. Lah saiki ngene wae. Iki ngomong aturan. Saiki ngomong aturan. Aturan. Nggih. Aturane kan awakmu rene dibayar. Nggih. Wis dibayar toh? Bon. Di transfer. Bon. Aku tak takon. Iki kan grupmu percil CS wong telu. Nggih. Aturan pembagian duitnya kepiye? Ayo. Kae jamaah pengen ngerti kae. Ayo. Percil pirang persen, kuntet pirang persen, hengki pirang persen. Aja perkara pitakonan iki geger sak konsol. Ora. Iki ben clear lah. Nah, ben clear iki masalah iki ben ngersi abahe ben saksi. Wong niki kula niku pimpinane. Kuwi pimpinane. Jenenge Percil CS. Niku lak pone pembagian pomane niki 10% jedes, 100% jedes nggih kula rata. Maksude rata kepiye? Ngeten, maksud ngeten. Terus umpamane kowe disangoni yaka 10 juta. 10 juta. Umpamane pembagiane cah telu ki kepiye? Ngeten. Nah, kula niku pembagiane niki niku rata, Pak. Rata. Rata ki pira? Ngene lho, rata ki pira? Lah nggih, niki kula jelasne. Sik to, Pak, sampeyan aja ngeyel sik. Niki jelasne kok jarene. Ngeyel ae ket mau. Maksud niki kalare kali niki rata. Lah iya rata ki pira? Ngene, Pak. Disukani Mas Yaka to. Oke, Mas Yaka. 10 juta. Umpamane 10 juta. Umpamane 10 juta. Bleng, Mas Percil niki gajah. Gajah. Oke, kulo ngaten. Terus kowe piro? Matur nuwun. Niki rata, Mas. Rata. Kulo ngoten. Lah ya piro? Sik to, nyantai. Kok ora sabar. Wong sing cerita sing sabar. Oh, sabar. Sing cerita sing sabar. Sing takok ora sabar. Yo yo dah gedang tes tes iki lho. Yo. Yang teriku. Lah ya piye? Rata. Rata ki piye? Sing rata ngene umpamane 10 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta berarti 5 juta. Sing 1 juta nggih operasional umpamane. Saiki versi kuntet, versi kuntet. Kuntet omong rata lho, Kak. Iya. Iya, Pak. Umpamane masih akar Raja Wali transfer 10 juta. Awakmu cah telu. Pembagiannya percel piro, kuntet piro, yaka piro. Ikan ngomong aturan soal. Karena agama itu aturan. Penuh dengan aturan. Lah aturan di percel CS ki kepiye? Nggih nek diparingi sedoso kali masih akar, itu dudum roto, Mbak. Dudum roto piro? Sing penting roto. Tak tambahi kowe, rambut tak tambah 500. Kuntet rawani jujur, wedi dipecat. Roto piye to ngomong sak jujur-jujure to. Aku arep ora ngomong. Kowe wani apa ora? Tangane ngene tok lho. Ora wani mundur. Mundur, ganti iki. Sing ngomong nek ora wani lho. Padha menungso nek kok ora wani ngomong. Lha kok nyapa kok kowe ngene? Aku ora wani kok. Roto. Intine roto. Roto. Kayak kemarin kan saya ditanya soal koncak adil, niki latihan ngajak jamaah nih mikir. Kan kasusnya podo Gus, penembakan polisi. Ngopo sambo hukuman vonis seumur mati. Mati. Bojone 20 tahun. Nggih. Kuat Ma'ruf 15 tahun. Ricky Rijal 13 tahun. Eliezer 1,5 tahun. Nggih. Lah, saya ditanya, iki berarti putusan pengadilan ora adil. Lah tak jawab, Le. Nah, iki bedone aku karo cangkeme pelawak karo cangkeme kiai, ya ta? Nggih. Lah cangkeme pelayak, lah pelawak niku insyaallah mlebu surga. Amin. Neng cangkeme nyemplung neraka. Lha wis piye to mlaku ning ngene? Tolong. Kok kok ana surga tanpa cangkeme terus piye? Wis to. Diterima, diterima. Terima piye? Jenenge awake dhewe ning surga. Lah ana bidadari lah iso diapa-apane jelas aja awake dhewe ning surga, cangkeme ning neraka, sing penting roto. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, adil itu kan konsepnya apa toh? Wada'u syai'in fi mahali. Menempatkan segala sesuatu secara proporsional. Tegese apa? Adil ki ora mesti rata. Mila jawaban merotok ini salah. Adil kuwi ora mesti padha. Contoh kuwi duwe anak papat. Nggih. Nomor 1 kuliah, nomor 2 SMA, nomor 3 SMP, nomor 4 SD. Nggih. Mokai uang jajan. Umpama lah papat iki mokai uang jajan sama-sama 100.000. Kuliah 100.000, SMA 100.000, SMP 100.000, SD 100.000. Kuwi lah rata to? Pertanyaane adil apa ora? Boten, Mbah. Ora adil. Rotone roto, adile boten. Lah berarti mungkin percil ku membagi amplopmu roto, tapi ora adil. Lah, lah. Leres nek niku, leres, Mbah. Kula dukung jenenge roto nggih, Mbah. Nek adil boten. Mas, aku tak dagel karo Mas Yaka. Kowe kok rumangsaku kuwi ewang ngono aku. Lha iya, tak ewangi. Lah kok jane nyapa kok ndelik ning aku? Adil, Mbah, saestu. Perkara maem adil. Perkara maem. Nggih. Perkara tas meme adil. Adil. Perkara amplop. Roto, Mbah. Wes kok wabu aku maem kono ya. Anak papat. Nggih. Usianya beda, tanggung jawabnya beda. Ini kalau disangoni podo berarti wong tua radil. Okay. Karena bagaimanapun anak kuliah sama anak SD itu kebutuhannya beda. Yeah. Jadi kalau sangone podo berarti wong tuane ora adil. Yeah. Loh, podo karo ngene. Kula carane golek dalil karo kuntet karo Hengki. Yeah. Amplope 10 juta. Yeah. Umpama kowe mbagine ora podo. Itu ya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing ngono. Iki lho sing tak karepne, Mbak. Ya iki. Lah mau ora mau jawab ngono. Isin. Setuju, setuju. Kowe kira iki opo po? Setuju kok. Jadi lah kaya sambo vonis mati. Nggih. Nyuwun sewu sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu, ini acara kita malam hari ini besok akan ditayangkan di Jalan Dakwah Gus Miftah hari Sabtu di BTV jam 12 siang. BTV itu dulu Berita 1. Nggih, leres. Kalau dulu Berita Berita 1 sekarang jadi BTV. BTV. Kowe aja dhisik jamaah. Jamaah, jangan lupa saksi. Asik, asik. Dadi ngopo iki? Jangan kono kok asik-asik iki lho. Ngopo jamaah? Promosi lho. Yeah. Jangan lupa saksikan Jalan Dakwah Gus Miftah di BTV setiap Sabtu jam 12 siang. Alah, sakit-sakit nyapo to. Jamaah yang berbahaya. Ya, bahagia. Berbahagia. Hei. Iki opo iki? Ini pengajian, cok. Sing apik. Assalamualaikum. Masuk pengajian, hai. Lur. Jamaah, jangan lupa saksikan kita bertiga acara apa? Ngaji bareng Gus Mita. Ada si, si, si, si. Apa matamu ini katarak? Iya, Bu. Kita berempat, cok. Ampun, Bang. Ayo coba sebrer. Sing di acara apa? Kiai nesu. Oh, berempat atau bertiga ini? Kita omongin. Ya, kita umur-umur aku melok ustaz, melok kiai. Kita sih lho kiai nesu. Kita tuh berempat. Iya, berempat. Kalau macam-macam aku nesu lho, Dad. Ayo, tiga, dua, satu. Kiai nesu. Emosi deh, Kak. Sama takau nih ngono saya Percil, saya Kuntet, saya Hengki dan Gus Mita ngono goblok. ulangi halo, saya Percil, saya Kuntet, saya Heki, dan dia Gus. Orang sopan. Kalau dia itu dia gitu. Dia lah kenal. Dengan Mbak Yai. Kenapa Mbak Yai? Dengan Yai. Jawa ini, Jawa ini ada Toto Kromo nih. Iya, iya, iya. Ngomane, kulo matur, jenengan ngentikan. Ngentikan, lurus. Kulo sowan, jenengan rawuh. Iya. Terus, kalau dia itulah bahasa alus ora dia ngono. Ya. Panjenenganipun. Oh, angel bahasa Indonesia panjenenganipun. Kalau bahasa Indonesia ana panjenengan beliau. Beliau. Halo, saya Percil. Aku setan. 3, 2, 1. Halo, saya Percil. Saya Kuntet. Saya Eki. Dengan beliau Gus Mita. Cek. Jalan dawa Gus Miftah. Angel. Musuh kiai senengane tiwul iki. Masa tiwul iki lho. Tiwul piye ta? Senengane tiwul kuwi. Senengane tiwul. Aku tak lirik buka. Buka lho. Tiwul. Suka-suka lah mangan jengkol. Hei, saya Percil, saya Kuntet, saya Eki. Dengan beliau Gus Miftah. Acara di BTV. Orang enak belas. Sama nih bos, ini wae. Kue kenalan di sini wae. Kue sing promosi aku. Jangan lupa saksikan aku. Oh iya. Ben kompak. Halo, saya Percil, saya Kuntet, saya Eki. Dengan beliau Gus Miftah. Jangan lupa saksikan Jalan Dawa Gus Miftah di BTV setiap 1 jam 12 siang tanpa Percil. Santai wae, sangun ini tak gawa, santai wae, sangun tak gawa. Seurung kalah, sing nyekel amplop ngene. Ya sini wae. Jadi niki mungkin disiarke. Makasih Mas Yaka Raja Wali. Lah, tak terangke ngopo kok agama kuwi oke aturane. Saiki cangkemmu nyanyi dhisik wae, ayo nyanyi. Nyanyi. Nyanyi opo to, Pak? Yo. Mangku purul matamu kuwi mangku purul kuwi. Arek mau tok lho jenenge. Cak mau lho. Iya. Wis mau kuwi ngomong lho. Kok aku burel. Bilang ge. Nyanyi-nyanyi nopo, Bang? Anu ae lagumu sing viral wae. Angel. Ora. Angel, Bang? Ora. Nopo, Bang? Joko Tingkir. Aduh. Wong apa? Apik aku seneng kok. Betul ora, Bang? Lha ngopo wedi? Joko Tingkir ngombe dawet. Salahe nang ndi? Lah, mbok kok jenenge menghina iki sing dihina sapa? Lah niku Joko Tingkir? Nggih. Ngombe dawet? Nggih. Lah salah ngombe dawet apa? Betul. Jaman Joko Tingkir iki tak kandhani onone mung telu. Degan, kopi karo dawet. Nggih. Dadi lak Joko Tingkir ngombe dawet kuwi pas sing salah ki lak Joko Tingkir ngombe boba. Kuwi goblok. Ayo, los, los. Gua saya tak terangke bisa, ben paham. Lah ngombe dawet dikira salah. Yo diprotes wong bakul dawet sak Indonesia. Nggih, nggih, nggih. Perambanane bakul dawet tok. Nggih, leres. Aku wingi melang ngaji ning Purworejo. Purworejo. Pindah ning Kebumen. Nggih, Kebumen. Wingi ngliwati jembatan, ana bakul dawet ireng. Jembatan butuh. Disingkat dawet ireng jembatan butuh. Disingkat dadi jembatan butuh. Ningkate lo kapan? Lah ya dawet ireng jembatan butuh. Disingkat dadi jembatan butuh. Kaya wingi aku ning risote masih akan ning Gunung Kidul. Oke, saya tunggu. Liwati luten gunungan lucu. Tempat piknik Gunung Kidul. Disingkat jadi tempat piknik gunduk gunung kidul jembatan untuk aku ngerti gundule tol ayo sih aja kasih kiri ya kok nyanyi nyanyi ngatik ngatik ngatik ini ini aku apa sebetulnya pak sama ini cah percil badai nyanyi insyaallah minimal 10 album kapan ini pak rampung sampai subuh 10 album Romas makanya. Halo BTV, ya, BTV. Kita bertiga acara okay. Kita bersama dagelan Percel CS. Yo, yo. Kita bersama bareng-bareng ngombe degan. Ya kai degan ya sih. Kamu kok saya ngombe degan nang disiarni. Kae ning dur papa degan mung stok tok. Lah iya. Joko Tingkir ngombe dawet. Jadi pikir maraimu mat ngepet jamur goning bawake pantang mundur terus nyambut gawe pantang mundur oke yo cek cek cek cek cek cek woi huwa huwa Kita koni. Apa nduk? Ana apa? Meluncuk. Meluncuk. Meluncuk. Meluncuk. Kamu ikut joget. Sik sik sik sik. Aku curiga, Cil. Dalam jangan-jangan kunet itu dibokno ning kene. Tak toyo kemantel awakmu kuwi ngaku, ngaku. Sopo iki? Kuwi nyapo to melok-melok. Ayo jaga terus sama om ya, sama om ya. Oke, ya. Halo, Mas. Langsung drama langsung. Yo, sik, aku lagu tadi ya. Ceritane dadi wong tani saben dina ngurusi pari. Ojo isin dadi wong tani timbangane sing korupsi. Kita ajak solawatan bareng-bareng Pak Kudet. Ini kendang tok wae. Yo, bareng-bareng ya. Jiro salatullah salam. Ala toha. Salatullah. duit, tak kayak duit. Eh, adik, adik, adik, cantik sini adik. Sini, sini, sini. Kasih uang sini. Tak anu sih. Alah gaya aneh rumah. Betul. Sini sayang, anak kecil. Sini, sana, sini. Sini, dipanggil Abah. Ini apa? Saya tanya, namanya siapa? Fa. Siapa? Fa. Bilfa. Bilfa, umurnya berapa? 5 tahun. 5 tahun. Di antara mereka bertiga ini bapakmu yang mana? Ada. Mbak, ini enak. Ini bapaknya namine Han, Mbak. Han sapa? Han Saplas. Adik Hendi. Ibunya yang mana? Ibunya yang mana? Ibunya yang mana? Mana? Ibunya oh, yang mana? Itu. Ini yang mana, Cil? Ini kalau tengah lepson dulu. Bu nangis, kehilangan anak. Namanya siapa? Ya, Dwi. Bapakmu siapa jenenge? Dwi. Bapakmu kok Dwi? Kuwi mbokmu. Bapak siapa namanya? Mang Dwi. Oh, Dwi. Oh, Dwi to. Wi, anakmu kene lho, wi. Kalau ibunya namanya siapa? Janti. Hah? Janti. Janti, ibu Janti. Kamu udah sekolah belum? Sudah. Sudah. Bisa apal Pancasila enggak? Enggak. Enggak. Nyanyi deh, nyanyi bisa apa? Kalau anak kecil bisa. Lagu anak kecil bisanya apa? Pinta kecil. Bisa semua. Oh, jujur iki. Burung kakak tua bisa enggak? Enggak. Gitu loh. Lato-lato. Burung kakak tua hingga di jendela. Nenek sudah tua, giginya di jendela. Bisa deh. Kita pari om ya. Tapi itu arwahmu. Bintang, bintang di bintang kecil. Bisa deh. Bisa, bisa. Bisa. Gini, sama. Menang atau? Ada kondisi. Orang kaya anakmu. Bintang kecil bisa enggak? Bintang bisa. Kecil. Bisa. Bu Ame-Ame bisa enggak? Enggak. Mangkupurel bisa. Tasial. Bintang kecil. Ayo, bintang kecil. Bintang kecil. Alaka indah. Teo te dunte. Si kodok orek. Manias angkasa. Aku ingin terbang ke langit. Terus. Jauh tinggi ku tempatkan berada. Ya, aku sewu. Nih, saya. Wes, mesake. Meledas balon hijau. Rupa-rupa. Benar. Rupa warna hijau. Balon hijau yeah. Asik kaget aku balon kuninggal tinggal nanti lho operat dikubur deh terima kasih untuk PAUD sini mas adik kalau tak kasih uang untuk beli apa buat dicelengin aja. Oh dicelengin. Aja dicelengin deh. Tabung. Gue celengin mau. Jadi bayi celeng tuh. Baju. Untuk beli apa? Baju puasa. Buat sekolah. Baju buat sekolah apa buat puasa? Puasa. Puasa. Tambahi. Tambahi. Di rumah punya TV nggak? Punya. Ya udah nggak tau beliin sudah punya. Oh, ngomong ngeruk sini. Di rumah punya sapi enggak? Enggak. Ya tuh gua dewe kayak aku bapakmu. Sama-sama. Salim. Cil. Awas, sudah. Awas, udah kelihatan kodak. Oke. Mas, ya kan? Mana-mana. Halah, Mas, ya kan? Ngarang. Ya, makasih deh. Cil. Aku nenek cah cilik paling raison aja. Celun. Celun apa nih? Ayo nek. Kamu eh. Wong kok sombong kok pamer. Es. Saya pengen lagunya Joko Tingkir dibuat solawat. Sihirnya saya ganti sihir kebangsaan. Tapi saya minta dibantu semua HP-nya flashnya dihidupkan. Oh nggih. Yuk semuanya flashnya dihidupkan. Yuk semuanya flash dihidupkan. Saya minta drone-nya naik lagi. Drone-nya yang di belakang. Tadi drone. Kok drone? Katrok, gitu. Drone, apa? drone. Goblok iki lho jaki. Saya ngerti lah drone. Drone tadi ini. Tadi yang pegang drone siapa di belakang? Itu lho, itu lho, itu lho. Eh Mas, drone umbul lah Mas. Cangkol nih pager. Ayo. Semuanya HP-nya diangkat. Ayo HP-nya diangkat semua ya. Yang sebelah sini, yang sebelah sini. Eh, niku kok bener Mas? Eh wis tua to. Eh, sing nem bawah. Ayo. Semuanya HP-nya diangkat. Shalu ala Nabi Muhammad. Eh panitia yang bawa drone tadi siapa di belakang? Ada apa? Sampun. Semuanya diangkat. Oke, ready? Ayo. Mereka pun di. Oke, okay, itu. Wei. Kono ngendi kono cil? Cil. Hei, hei. Kono ngendi? Etan. Etan. Semuanya digerakkan ke arah timur dulu. Shalu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah. Bismillah, wa biladi Rasulillah. selawat dari Klaten untuk Indonesia. Dari Klaten untuk Indonesia. Salatullah, salamullah, ala Tuha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalam. Raja Wali ngundang Gus Miftah, Mas Naya kalumayan gagah. Anak gajah makan roti, najan gagah rapayu rabi. Gue gak wih sora. Sora gue. Enek gajah mangan kelenteng. Orang kawian gajah mangan kelenteng ini ngopo. Ya. Mas Naya pancen ganteng. Oh, hubungan gajah. Ah karo Mas Naya lah ayo bah. Kan gajah kok ah lho. Wah, ya. Ah yo Miftah. Ngel Kyai Sitok ini. Srikaya. Ora contone ngene contone. Contone ngene opane. Raja Wali ngundang Gus Miftah. Bintang tamu nih kuntet, lumayan gagah. Ono gajah adus ning belik, najan gagah manu ini kan pas. Dan, yang trik. Dan, gue aku aja gak ya. Lapak manjanya Raiso. Gue ngomong tak kayak nih. Eh? Gua Srikaya, gua kelenteng. Mas, Taya, Mas Yaka, ancen ganteng. Terus. Gua kelenteng ditutul pite, najan ganteng. Aku tidak iduwe. Pite, ati neng kali. Iki ngko duwe. Pite, ngene lho. Mati, saya aku saya. Pite, neng kali. Neng kali pinggir dalan duwe endi aneh iki opo iki kok wow nyantai pitik mati dicampur sapi opo sapi mangan suket campur wedhus Mas Yakas Alah, apa toh, Cik? Nyantai. Buto ijo mangane bantal. Rokok kretek sandinge kopi. Dadi jomblo rasa jual mahal. Selak tuwe ora payu rabi. Ngono lho contohnya. Iya, iya. Ora payu rabi. Tuku pite. Alah, hubungannya apa? Omeh. Untuk semua jomblo jangan khawatir, jangan takut jadi jomblo. Lah kok iso, Pak? Jomblo itu ibaratkan bendera merah putih. Kok iso? Biarpun sendiri tapi banyak yang menghormati. Oh, Mas. Gene. Ya, Pi. Oh, sing apik, aku gak iso. Ono takir, go ada duren. Apa cukup? Iki apa iki kok belajar akhir cilik durane lho sepiro iki pari ono oma gede jenenge joglo nggih ya ta nggih minyawi jen saka Madiun urip dhewe jenenge jomblo turu ijen koncone sabun ngono lho contone ora paham ana sabun dipangan pite awakmu lho gekno sing apik ya tuku bawang kleru mrica wis kebajut sayang mong dianggep kanca Semarang kaline budek sing disayang matane pica matane pica ditutul pite kebloyok pite terus lho aku rono terus bareng pite alae alae Eng, kena tak siapa? Kena siapa? Ono takir, go ada wijen. Ayo mampir ning gone mbabe. Soto entar tapi. Bakul kopi. Kopi pangku. Sing undang karo sarkem saiki. Sing isi-isi. Eh ya mbok gawe pitik apa wedhus. Ning baben bakulan pitik. Terus, ayo leren dhisik. Bener. Makan roti minumnya susu. Si Hengki pancene asu. Rapopo asu gigi. Rapopo ya, Pak. Sama-sama. Salawat Nabi Muhammad. Maka kenapa dalam agama itu diperkenalkan takwa? Soale takwa niku aturan. Makanya kenapa kita sering, mari kita meningkatkan iman dan takwa. Lah sing dimaksud takwa niku napa? Takwa niku aturan. Lah apa definisi takwa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Mau kundang bener saiki iki artine apa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Artinya bebasane wong tuku pitik. Kok tuku pitik menang? Tuku mawar. Ngomong takwa kok pitik. Takwa. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siap. Iki jeneng sembrono. Mawar to dadi wedah. Lho, abah lho. Ya tapi ora kok kuwi kok rumah aku. Abah wis ngerti. Bah, pun mboten usah iki. Bah, kula nyuwun gedang bareng, Bah. Di mana nanti pangan besar ya, Bah? Ya. Enek wong gendeng ning pinggir dalan. Ya. Ayo bareng ngombe degan. Ani, boten. Kula gedang mawon. Kowe macam-macam ngombe deganku manukmu tak pindah ning bathok merampung. Imtisalu awami. Ono bocah wedok lemune ya Allah. Ya ngundi ta, Pak. Ya ngundi. Fatayat. Sawak wateng kabeh lho ya Allah. Aku nek delok fatayat dadi kelingan sihirku sing anyar lho. Kenapa? Bapak NU Ibu Mus. Limet. Rani. Ulangi. Bapak NU Ibu Mus. Kakang Ansor Adeva. Adeva tayat tahlilane saben malam mule tahlilan padha gawa berkat rahmat berkat terus dipikir berkat kok rahmat tahlilane saben malam Jumat mule tahlilan padha gawa rahmat kaum muslimin, kaum muslimat, sing durung kawin, sing durung sunat, ayo bareng lakoni sholat, ben selamat donya akhirat. Sangoni. Asik. Bagong, sangoni cecet. Ya. Ya sampean ya ora anu lho, sampean ngombel. Ya wis nyo, 100.000. Api kok cangkeme kok. Iki pesene Abah. Eh, kowe takeki dhuwit 100, aja nganti ditukokne. Sampai besok aku nyekel dhuwit. Ya iya kok pesene ditukokne. Lah iya ora ditukokne kok. Ya utuh goblok. Kodho karo wingi kontak takon aku, "Ba, pripun syaraté dek kula dadi wong sugih?" Gampang. Pripun? Golek otekek sing muni awan. Lah pengin dadi wong sugih, golek otekek sing muni awan. Wis muni awan oke to. Enten, Mbak. Ora ono. Lho, ya enten, Mbak. Ora ono. Golek awan muni tekek sumber kok. Ya ora ono. Lho, ya sanggon-gon tekek muni tekek ora ono tekek muni awan. Oh, alah golek tekek sing muni awan. Ora ono. Iya wis. Kodho ora kuwi dipeseni, aku pesen karo santriku. Iki mek bulan Ramadan, tolong hindari dua hal. Orang ziarah dikubur mendoakan orang mati, kuwi haram. Orang ziarah dikubur kan haram. Orang ziarah kok dikubur? Orang ziarah kok dikubur ya haram. Ziarah kok dikubur haram dosa kuwi. Kalau aku ini berfatwa. Haram hukumnya di mata ulama, urungono tenanan iki ben salah pernah kabeh ya. Haram hukumnya menyalakan mercon di mata ulama. Kalau aneh, bidos. Sembidos matane. Pondok Oro fatwaku sing terakhir wingi. Saya mengharamkan panjat pinang. Karena yang benar pinang panjat. Kok sakit? Dipinang dulu baru dipanjat. Terus terus jenengan itu Bang. Apa? Dawuh jenengan saja. Nek enek sapa-sapa nek pengajian terus mangan gedang, kuwi gedange kiai. Balik setruk, setruk. Iki sih ini wong itu kan. Ya kan sakit lah. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang belang. Kayaknya raine, wow, tungkae, eh, weh. Ya pun. Ya pada cah lemu gimana ya Allah sawah ngomong apa? Tapi kan pak. Lah, imtisal wawamirillah niku artinya apa? Imtisal wawamirillah. Melaksanakan semua perintah Allah, wajtinabu nawahi, meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi lah pengen selamat dikuncinya mengtakwal. Gak. Ono perintah laksanakan, ono larangan tinggalkan. Tinggalkan. Tidak hanya beragama, di dalam berbangsa pun sama, semuanya ada aturan. Banser gitu leh, gue yang dua SOP. Oh, iya, sop. Walaupun kalah kok sop lho. SOP. Lagi sop. Duduk aja mbok sikat. Coba sesuai ngaji karo kamu tambah goblok ya tadi. Aja mbok sikat, Bang. Nggih, Pak. Pripun, Pak? Wes sekali-kali anu, cangkemmu disuk lagi dhisik. Awak mengerti ra? Ngopo wong posoke cangkeme mambu? Lho, anjane mboten darno. Ora. Itu ada uap dan usus yang mengekspresi pencernaan yang kurang. Ora. Niku pancen ora. Urung jawab kowe. Kamu tahu kenapa wong poso cangkeme mambu? Lah niku wae lho, soalnya cangkeme ra tau diinget. Eng. Sesuk njaluk tulung, Eng. Mbokmu sing omah kene lambene ngeten lah bene. Bene benjut. Lho wong sayur ra diinget mambu, berarti cangkem ra diinget mambu. Nggih, nggih, Pak. Manut-manut. Banser umpamane sebagai organisasi kemasyarakatan juga punya SOP, apalagi lembaga negara seperti polisi, tentara, jadi ASN, semuanya punya aturan, dan aturan itu pasti isinya cuma dua, kalau bukan perintah, larangan. Lah, manusia yang selamat itu siapa? Orang yang taat dengan aturan. Umpamane lah Allah kaya perintah itu mesti ada api, lah dilarang itu mesti ada LE. contoh nih, Pak. Kenapa agama mengharamkan orang minum alkohol mabuk umpamanya itu ada api dari siksi kesehatan umpamanya milo caca mabuk kita tak ceramai tegesin apa? Senajan to awakmu mabuk tapi ojo nganti ninggal ke sholat. Tak ceramai alon-alon. Alhamdulillah lek ono hasilik. Hasilik pripun, Pak? Mbiyen pecah-pecah iki ning kafe ketemu aku do ngene. Saniki. Saiki kabeh ngene. Alhamdulillah salat. Ora salat. Mbiyen ngene nganggo botol, saiki ngene nganggo galon. Yo salat kok kepiye to? Salat. Dudu galon salat. Contoh meneh umpamane. Kenapa agama Islam mengharamkan orang makan babi? Nggih. Ternyata dari sisi medis itu bagus. Bagus. Ah, kamu tahu babi itu mengandung apa? Iya, anu cacing pita. Cacing pita. Salah. Cacing pita. Ora. Anu, babi tidak mengandung cacing pita, tapi mengandung anaknya. Anaknya siapa? Yo nek babi masa anakmu. Eta manut. Aja nganti lali, sesuk ngeten lambene mbok. Ternyata takwa itu didesain untuk menyelamatkan. Maka orang yang taat aturan pasti dia selamat. Contoh, imtisal wa amirillah terkait dengan Isra Mi'raj. Allah perintahkan dawuh tentang sholat. Ya sok manut wae sholat. Kenapa? Karena sholat itu perintah Allah, bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kan ngono? Nggih. Lah kowe nglakoni aturan selamat. Lah persoalane awake dhewe iki senengane nglanggar aturan. Lo ono perintah ditinggalke, lo ono larangan malah dilakoni. Sehingga nyuwun sewu. Kenapa hari ini banyak orang yang tidak selamat melanggar aturan? Banser, dia punya aturan. Kok ono anggota sing macam-macam diceluk karo provos? Banser ki di provos lho. Nek yo kowe mau sak wedi-wedine anggota banser karo provos tetep wedi karo bojone. Oh nggih. Lho tenan. Wong lanang lek ning jowo kaya raja wali. Ning omah kaya emprit. Aku e ho. Jangan tirali yang ya, Mas. Mulai. Sak pinter-pintere kiai le. Nggih. Dikitak bojone goblok dadak. Kamu tahu enggak? Wanita adalah pemaaf terhebat. Namun penyimpan memori terbaik. Ki wong wedok tak kandani. Wanita adalah pemaaf terhebat namun penyimpan memori terbaik. Mila wong wedok iki lak dilarani, ora tau lari. Lak dilarani, enggak pernah lupa. Tapi kalau menyakiti, enggak pernah ingat. Itulah perempuan. Wonge ya teko iki, heeh. Iya melu guyu itu. Biasanya jilbabe pink. Sing jilbabe coklat insya Allah. Boten, Mbah. Luweh parah. Sing mburi diulang, Mbah, diulang telat. HP-ne cross ra duwe kuota. Shalawat kepada Nabi Muhammad. Nah, dunia ini akan indah dan baik-baik saja. Malah kalah kita menegakkan aturan. Polisi yo duwe aturan. Milo senajan to jenderal bintang 2 salah yo dihukum. Betul? Bener. Lah milo kanca-kancaku polisimu sing awal aku rene ngaji wis rapopo le aku ngomong. Pangkatmu cilik rapopo. Bayarmu titik rapopo. Sing penting selamat. Daripada bintang 2 vonis mati. Makanya aku tahu selalu bilang jangan malu terlihat miskin, tapi malulah ketika pura-pura kaya. Lah saya ki okeh wong langgar aturan ki nopo soale mergo kesusu pengen cepat suge. Milo halal haram hantam orang ngerti aturan, padahal agama didesain untuk menegakkan aturan. Lho, wong saiki awakmu pelawake duwe aturan kok. Wonten. Aku saiki tak takon, awakmu lek manggung kok mangku purel kek izin ora? Heeh. Ora wae. Kuwi lho lan YouTube-mu lho. Kuwi moro-moro nang penyanyi ayu mau pangku ngono kae ngono. Aku jane yo pengen ngono lho. Tapi lek yo ora pantes, mosok kiai mangku purel gitu. Niku budutane sing gak damel pisane, Pak. Halo. Saiki ben jamaah iki lah suwutun karo awakmu. Kuwi nyanyi karo sinden, moro-moro mau tarik mau pangku ngono kae. Nggih. Ha. Kowe anake bojone sindere nesu apa? Duwe pengalaman ra bojone nesu umpama? Nggih wonten. Sing nesu. Ana sing nesu. Wonten. Terus kula mandel mawon. Lah ngopo? Lho, mbah. Akhire tak kula ngaten, pun aman kula bagi roto. Lho ngaten akhire. Apaan sih bagi roto? Iki sing kok sing ditet. Nah, iki jujur sing aku ki takon awakmu lak manggu purul ki lho. Kan kalau kamu nyanyi itu di YouTube, di pertunjukan kamu. Nggih napa mboten, Bu? Ada tau cewek cantik tau-tau di pangku sama kaya luwa gege-gege gantian karo persil iya ini kan kula ngeten to Mbah kula ngeten non sewu lho non sewu lho saiki umpamane ceweke Hengki kuwi sing mangku umpamane umpamane umpamane conto sing di pangku Hengki seneng umpamane Hengki penyanyine seneng Hengki seneng najis mblato umpamane bani kula ngeten to jek ngeten, celek ngeten, terus tangan iku kula cekel ngeten. Lah niki kula tarik purun, berarti piyambake purun. Lah ditarik mboten nggih kula culne. Oh, ora mau paksa. Mboten. Tahu kula paksa mak. Lek lha kok ngentut. Kowe nyanyi ngentut. Oke, wonten Mbah kejadian ngoten niku. Akhire napa bojone nesu, Mbah? Terus kula diceluk kali percik. Kowe kurang ajar kowe. Kowe mangku-mangku bojoku ning dhuwur pentas. Aja kaya ngono kuwi. Nyapa gur sedilu terusno ngono lho. Rupamu. Nah, orang itu kalau melanggar aturan Bapak Ibu pasti masalah. Makanya kenapa dalam agama ada istilah siksa dan neraka. Siksa dan neraka. Bukan, siksa dan nikmat. Siksa ki neraka, nikmat ki surga. Surga. Oh, siksa ada balasan. Fajaza'u sayyatin sayyatu misluha.

si Romo menyang Solo leo leo payung soalnya pelawar apal net apal ya ayo nyanyi cantik ya suruh-suruh ulangi meneh kok suruh-suruh batok seluku seluku batok batok ela elo si Romo menyang Solo leo lei payung muda majentik lo lo lo lo ba wong mati sih mau pikir yen oba mateni bocah yen urip ayo ngibadah ngono lho ayo ngibadah coba batoke lae lho batnuhu la ilaha illallah lah wong kaya awake dhewe iki mendina la ilaha illallah kok dikafir-kafir iki kan goblok kowe ngerti ra ngopo wong NU kok lak dikir kok ndase digeleng-geleng iki Abdul Ludi kan wong eno delon kan. Lah dikira mesti kan Abdul Ludi kiri falam annahu la la inallah. La la inallah. Ono sing cuwet yo ono. Abdul Ludi kiri falam annahu la la inallah. La la inallah. La la inallah. Ono. Ubudu beda. Ono sing koyo entung dilor dikidul. Abdul Ludi kiri falam la la inallah. La la inallah. Koyo entung. Sing mau mantep yo ono le. Abdul Ludi kiri falam annahu la inallah. Loh, sing kemayu ni pol yo. Abdul Dikri falam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Betul. Lah aku takon karo kancaku cah Wahabi. Ngopo wong eno gawe tahlil kok ndase dibawa-bawake. Ayo saiki dipraktekke. Ono wong gawe kopi, ono cangkire, ada gulanya, ada air panasnya, ada kopinya. Diaduk. Yang satu bikin kopi, ada cangkirnya, ada gulanya, ada kopinya, ada air panasnya, enggak diaduk. Kira-kira rasa kopinya enak yang diaduk apa enggak? Diaduk. Bu, enak yang diaduk apa enggak? Diaduk, masa mau coba tahlil kok sepaneng. Abdul Latif kirim pala manahu. La, la, ilah, la, la, la, ilah. Ya, rasa enak. Iya, iya, iya. Masuk pikiran masuk pikiran ayo ibu-ibu neng omah harus bojone seneng-seneng diaduk napa sih dimenang ke ayo diaduk aduk masuk ketemu bojone mau menang tok iya bisa nampak nampak bisa nampak ya biar-biar nasih diaduk kok iya bodoh karo gini orang ngomong solawatan dadak nyanyi-nyanyi dadak nganggu lagu-lagu lah orang nganggu lagu sepaneng le gue lah solawatan karo cak percil sampai jam 12 bengi ya betah wong dilagok ke kok apa ora ya dilagok ke le coba lagu Joko Tingkat dilagok ke selawat jadi seneng gitu cak supengi utuh gue selawatan yang lapangan kurung mong sholatullah salamullah ala toha rasulullah sholatullah salamullah ala yasin habibillah tawasana lah modar jam lu mulih tak kandani ya aku jenek lagune ya aku jenek lagune jajal apa sholawatan tolan ning sawah adus ning kali kayu nongko digawe lemari Gus Miftah gagalan sregep ngaji okeh rondo sing jalo dirabi betah sampai jam 11 ngomongan ini koyok wani-wani kita yang mari diinget canggam mau ada yang diinget cokok nih ngerti so diinget ayo aneh ini masih menegakkan aturan ini mumpung bulan Rajab masuk Laban kita solawatan aku pengen solawat ditinggal pas sayang-sayangnya tapi tak solawat pengen dengan lagu nih kue lungo pas aku sayang nah kue tapi isinya tak gawe sholawatan menawai dia menegakkan aturan tetap belum sholat amin Allahumma amin nanti bro ayo anu bro ditinggal pas sayang-sayangnya lah lagu ini tak gawe sholawat ini sholawat ini lah gue benih sholawatan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaihan wa afiatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha. Bareng-bareng. Allahumma salli ala Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha. Kalau pengen selamat, tegakkan aturan. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Sudah jam 1. Setengah kali ilang rong jam. Bon nggih, wis dalu nggih. Allah ora urune cerewet. Guys, tak lanjut ke. Tapi saat durungnya lanjut, saat durungnya bubar, Mas Yaka pengen foto backgroundnya jamaah. Ayo Mas Yaka foto di sini. Pas ulang tahun nih. Kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yaka, sponsor kita malam hari ini. Tepuk tangan untuk Mas Yaka. Siap, foto. Siapa? keluarganya Mas Zaka ada yang sakit, Mas Dodo minta kirim hadiah Fatihah Al-Fatihah. Saya mau menyanyi sholawat saben malam Jumat, semuanya berdiri. Nah, semuanya berdiri saja. Sholli ala Nabi Muhammad. Sholli wa salim da iman. Kurang bakar sholli wa salim da iman. Wal ali wal ashabi iman. Wal ali wal ashabi iman. Semua tangan diangkat. Sholli wa sallim da iman. Allah Allah sholli wa sallim da iman. Well, I-